إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat pemirsa dan pendengar Raja TV dan juga Radio Ram, waalaikumsalam. Mohon maaf tadi sedikit ada gangguan. Alhamdulillah kembali sudah dapat kita melanjutkannya. Sebenarnya sudah telah kita bahas pada majlis yang lalu, yaitu bicara tentang kelanjutan dari perjuangan Islam setelah Khulafa Ar-Rasyidin, dan telah kita bahas tentang bagaimana perpindahannya kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah radhiyallahu anhuma. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjut bahas tersebut tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga pembahasan ini dapat kita membuka wawasan kita dan menjelaskan kepada kita hakikat dari kemuliaan sahabat yang mulia ini. Para ulama kita menjadikan Muawiyah adalah sebagai standar bagi seorang ahlu sunnah. Maksudnya bagaimana? Di mana ungkapan para ulama mengatakan Muawiyah itu adalah semacam tirai yang menutup kehormatan para sahabat. Barang siapa yang berani ya mencela Muawiyah, maka sungguh dia untuk mencela para sahabat-sahabat yang lainnya akan mudah. Oleh sebab itu banyak ungkapan dari para ulama kita menjelaskan tentang kemuliaan dan wajibnya kita menahan diri daripada perkara-perkara yang dipersisikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Seperti ya diungkapkan oleh Abdullah Mubarak mengatakan ya, Muawiyah indana mihnatun. Kata Abdullah Mubarak salah seorang tabi'in mengatakan ya, Muawiyah itu bagi kami adalah ya sebagai standar ujian. Paman ra'ainahu yanzur ilahi syadran bitagayyurin wa hiqdin. Barang siapa yang melihat kepada Muawiyah itu dengan kebencian, kekesalan, kemarahan dan dengki ya, kedengkian, ittahamnahu alal qawmi yakni as-sahabah, maka kami menganggap dia adalah orang-orang ya yang berani terhadap para sahabat, orang yang tidak menghormati para sahabat. Jadi Muawiyah adalah standar bagi seseorang dalam pandangannya para sahabat Rasulullah SAW. Sebenarnya diungkapkan oleh Abdullah Mubarak ini, Muawiyatun indana mihnatun faman ra'ainahu yanthur ilahi syadran bitagayyudin wa hiqdin ittahamnahu alal qawmi yani as-sahabah. Ya, Muawiyah adalah standar ya ujian ya menurut kami. Barang siapa yang memandang kepada Muawiyah dengan pandangan yang buruk, benci ya, maka kami telah menuduh orang tersebut adalah orang yang membenci para sahabat Nabi SAW. Diungkap pula oleh Imam Nasa'i, yaitu Sunan Nasa'i, pengarang Sunan Nasa'i yaitu Imam Nasa'i ya, beliau ditanya tentang Muawiyah ya sahabat Rasulullah SAW. Faqala innamal Islam kadarin laha babun. Islam itu bagaikan rumah dan dia punya pintu, bangunan yang punya pintu. Babul Islam as-sahabah. Paman ada sahabat innama arad Islam. Sedangkan pintu ke Islam itu adalah sahabat. Barang siapa yang mencela, menghina, memusuhi para sahabat, sungguhnya dia ingin mencela Islam, ingin merusak Islam. Ya, orang yang menghina, yang melecehkan para sahabat, hakikatnya mereka adalah ingin merusak Islam. Sebenarnya juga dikatakan oleh Abu Zuhr Ar-Razi mengatakan, ketika disampaikan kepada Abu Zuhr Ar-Razi ada orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah SAW, maka Abu Zuhr berkata ya, innama yata'alun fi syuhudina liyuktilul Quran wa sunnah. Mereka itu ingin mencelah para perawi, para penyampai, para pesaksi yang telah memberikan Al-Quran kepada kita. Hakikatnya mereka ingin yaitu membatalkan Al-Quran dan sunnah. Maka Imam Nasa'i juga dengan mana yang sama mengatakan, apabila ada orang sudah mencela para sahabat, hakikatnya dia ingin merusak Islam. ingin mencela Islam, ya. Kaman naqarul baba innama yuridu dukhulid dar, ya. Orang yang mengetok pintu hakikatnya dia ingin masuk, ya. Artinya ibaratkan oleh Imam Nasa'i, rumah itu adalah Islam, pintunya adalah sahabat. Ya, orang ingin menembus, ya, untuk merusak apa yang ada dalam rumah tadi, pasti dia lewat pintu. Maka pintu adalah sahabat, dimulai dulu dari sahabat. Kalau pintu sudah rusak, otomatis rumahnya rusak. Artinya kalau sahabat sudah dikatakan sesat, kafir, munafik, segala macamnya, hakikatnya mereka akan langsung nanti mengatakan Islam itu sudah dirombak-rombak oleh para sahabat. Dan ini kenyataannya yang terbukti daripada paham orang-orang Syiah Rafidhah. Kemudian qala fa man arada Muawiyah, lalu Imam Nasa'i melanjutkan ungkapannya. Orang yang ingin mencela Muawiyah, fa inna ma ara sahaba. Orang yang ingin mencela Muawiyah, pada akhirnya ingin mencela sahabat yang lainnya. Dia mulai dulu daripada Muawiyah sebagai jalan untuk kepada mencela para sahabat-sahabat yang lainnya. Berkata pula Rabi' bin Nafi' al-Halabi, ya. Dia berkata, Muawiyatun sitru ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah itu adalah yang tadi kita katakan, yaitu gorden, penutup, ya, kehormatan para sahabat. Jika sahabat Muawiyah sudah dilangkai, fa idza kashafa rajul sitra, jika itu berani membuka, ya, tutup itu, apa penghalang itu ataupun gorden tadi itu yang menghalangi sahabat, istara'a ala ma wara'ahu, sungguh dia akan lebih berani lagi kepada orang yang setelah itu, kepada setelah Muawiyah. Kalau dia berani mencela Muawiyah, maka sungguh dia akan berani lagi kepada orang yang sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, itu jelasan para ulama kita. Maka oleh sebab itu penting kita memang akan membahas berbagai sisi dari Muawiyah ini insyaAllah. Dan di akhir kita akan mencoba nanti menjawab syubhat-syubhat, tuduhan-tuduhan kepada Muawiyah. Ya, moga-moga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Jadi di sini letaknya kita harus mengerti tentang bagaimana pandangan para ulama kita dalam menyikapi para sahabat Nabi SAW. Mereka manusia yang mungkin punya alfa, punya salah. Tapi dalam menyikapi kesalahan mereka, kita harus adil, ya, kita harus hormat, tidak menghina, tidak memaki, ya. Bahkan kesalahan-kesalahan mereka itu adalah berangkat dari keikhlasan mereka dalam beragama, ketinggian ilmu mereka, ya, inginnya mereka menyuarakan kebenaran, cinta mereka kepada kebenaran, kepada ajaran Islam, seterusnya. Semuanya berangkat dari ijtihad, karena mereka ada ahlul ijtihad, ya. Berkata Qatadah kepada Hasan al-Basri, Qatadah berkata kepada Hasan al-Basri, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, ya, inna nasan yashhaduna ala Muawiyah wa dawihim annahum finnar. Kata Qatadah kepada Hasan al-Basri, ya, sesungguhnya di sana ada orang-orang yang mereka mengatakan Muawiyah dan keluarga-keluarganya adalah masuk neraka, ya. Maka Abu Sa'id atau Hasan Basri menjawab, la'anahullah wa maydrihim annahum finnar. Ya. La'an Allah terhadap orang-orang yang mengatakan Muawiyah itu di neraka ataupun para keluarga-keluarganya, di mana mereka tahunya bahwa Muawiyah itu adalah penghuni neraka. Nah, ini banyak ungkapan-ungkapan para ulama tentang di mana tentang menjaga kehormatan Muawiyah ini terdepan bagi Ahlussunnah, ya. Tuduhan-tuduhan miring yang memang dicari-cari atau dikait-kaitkan perlu kita jawab nantinya supaya kita tahu apa hakikat dari Muawiyah ini dan bagaimana kemuliaan beliau. Ya, sebenarnya telah kita bahas kepada kemarin, beliau juga memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW. Di antaranya juga adalah berhubungan dengan garis keturunan, beliau ada satu garis keturunan bertemu dengan kakek beliau Abu Manaf. Ya, kemudian juga kita sudah sebutkan hubungan kekeluargaan adalah ketika Rasulullah SAW menikahi saudari dari Muawiyah yaitu Ummu Habibah. Jadi maka di Galilea Muawiyah itu khalun mu'minin, yaitu pamannya orang-orang atau khal mu'min, pamannya orang-orang beriman. Taib. Dalam perkataan yang lain Hasan Basri mengatakan ketika Qatadah bertanya kepada menyampaikan padanya di sana ada orang-orang yang mengatakan Muawiyah itu adalah penghuni neraka gitu ya, maksud dikafirkan dan lainnya. Inna hauna qauman yastumuna aw yal'anuna Muawiyah bin Zubair. Ya, dalam berat lain ada orang menyampaikan juga kepada kepada Hasan Basri, di sini ada orang-orang yang mencelah, yastumun mencelah, ya, dan melaknat Muawiyah dan Ibnu Zubair. Ya, Ibnu Zubair. Faqala ala aulaika alladziina yal'anuna la'natullah. Maka Hasan Basri marah dan menjawab pertanyaan orang itu, di atas mereka-mereka yang melaknat Muawiyah dan Zubair telah laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah melaknat mereka juga. Berkata Fudail bin Ziyad, qala sami'tu Abu Abdullah yakni Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, su'ila an rajulin intaqasa Muawiyah wa Amr bin al-As, ya. Imam Ahmad ditanya dengan seseorang yang apa namanya melecehkan Muawiyah dan Amr bin al-As. Ayuqal lahu rafidiyun, apakah dikatakan orang itu adalah rafidah, bermadzhab rafidah? Ya, qala innahu lam yatadar alaihi ma illa walau khabi'atu su'in. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya orang itu tidak berani terhadap Muawiyah, maksudnya mencela, memaki, ya, Muawiyah dan Ibnu As, kecuali di dalam dirinya ada sesuatu yang disembunyikannya. Qala Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW telah berkata, khairun nasi qarni. Ini dalil yang dikatakan dari Imam Ahmad tentang kehormatan para sahabat, ketika Rasulullah menyebutkan, khairun nasi qarni, thumma ladina lunahum, thumma ladina lahum. Sebab baik kurun generasi adalah generasi yang hidup di masa aku, kata Rasulullah SAW, itu para sahabat, kemudian generasi berikutnya, itu tabi'un wa atba' tabi'in. Inilah ungkapan para ulama. Pentingnya kira-kira kita mengerti tentang sedikit tentang sejarah Muawiyah ini. Pentingnya kita belajar agar kita selamat dari pemahaman-pemahaman yang membawa kepada kerusakan iman kita, ya, kerusakan pandangan kita kepada para sahabat. Maka perlu kita belajar dan mendengar nasihat para ulama kita dan mengerti tentang berbagai penjelasan para ulama kita tentang sejarah Islam yang sebenarnya. InsyaAllah pada kali yang lain kita akan sebutkan sumber-sumber yang saya ambil dari penjelasan saya ini, karena ada beberapa ikhwan bertanya ingin mendapatkan referensi dari pembahasan ini. InsyaAllah kita akan sebutkan nanti pada kali yang lain. Ya, karena saya dalam membahas ini mengambil dari berbagai referensi, utamanya memang kitab-kitab yang sudah masyhur, ya, seperti Bidayah wa Nihayah, Kalam al-Kathir, kemudian juga Tarikh Tabari, kemudian juga Tarikh Ibnul Khaldun, ya, kemudian juga Tarikh Ibn Athir, ya, kemudian juga Tarikh Khulafa al-Khulafa karang Imam Suyuti, itu karang-karangan yang ditulis oleh para ulama-ulama yang mutaqaddimin, ya, kecuali Imam Suyuti. Nah, insyaAllah kita akan sebut juga nanti karang-karangan yang ditulis oleh para ulama-ulama kontemporer demi agar melihat bagaimana mereka mengambil berbagai informasi dari referensi atau literasi yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah kita akan bahas, insyaAllah. Baik. Demikian pula yang terjadi dalam kenyataan pada hari ini di tengah-tengah umat, yang terdapat ada orang-orang yang melecehkan para sahabat, meremehkan para sahabat. Bahkan ada juga kelompok, di sini ada dua kelompok sebetulnya yang nyata jelas adalah kelompok Syiah Rafidhah, kemudian ada kelompok yang mereka hakikatnya ingin merusak Islam juga, yaitu kelompok orang-orang liberal, di mana mereka di dalam menilai para sahabat itu adalah jauh daripada pandangan Ahlussunnah Jamaah. Karena memang jika kita lihat sumber-sumber yang mereka pegang di dalam berbicara secara Islam, bagaimana pandang mereka terhadap sejarah Islam itu, di dalam memahami dan memandangnya mereka memakai kacamata orientalis. Ya, kalau kita baca tulisan-tulisan orientalis dengan para sahabat, mereka sengaja mengutip hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang dalam bahasa agama, dalam bahasa ulamanya syadz, riwayat yang dhaif, ya, perkataan-perkataan yang sumbing, yang aneh, itu sengaja mereka expose. Karena tujuan mereka ingin sama dengan Syiah Rafidhah juga, ya, ingin mengatakan Islam itu sudah tidak murni, Islam itu terjadi berbagai macam gini dan begitu. Tujuannya sama hakikatnya. Maka oleh sebab itu tidak asing jika orang-orang belajar ke Eropa sana, ke Barat, ke Amerika, ke Australia tentang Islam, ya, mereka pulang dengan pemikiran-pemikiran aneh dan tidak merujuk dalam memahami Islam itu kepada pemahaman sahabat. Itu tidak aneh. Karena memang guru-gurunya mengajarkan di sana, referensi-referensi mereka itu adalah kitab-kitab orientalis yang menulis seperti Encyclopedia Islamic yang ditulis oleh kumpulan orientalis, ya, itu daerah Ma'arif al-Islamiyah, itu penuh dengan berbagai isi, ya, corengan-corengan, ya, jelekan, ya, apa, hinaan-hinaan dan olokan-olokan kepada para sahabat, atau mereka dalam baca sejarah itu, ya, sengaja memang mencari titik-titik yang mungkin mereka memanfaatkan informasi itu untuk menjatuhkan Islam. Maka oleh sebab itu para ulama juga para tokoh-tokoh Islam telah menulis tentang bagaimana manhaj orientalis dalam membahas tafsir dan ulumul Quran, orientalis dalam membahas hadis dan ilmu hadis, itu mereka masuk semua di sana. Maka di sini wajibnya harus ada pembela-pembela dari kalangan anak-anak kaum muslimin untuk tampil mengerti dengan benar, dan mereka mampu membela agama mereka dari apa namanya acakan-acakan, dari apa namanya itu gangguan-gangguan dari pemikiran-pemikiran datang dari luar Islam. Kemudian juga mereka bagaimana manhaj orientalis dalam memandang fikih Islam, ya fikih Islami, kemudian tarikh Islami, ya. Maka kita harus banyak sebetulnya menggali informasi, dan kita harus menjawab subat-subat itu. Dan tentunya pertama sebelum kita menjawab itu, kita jelaskan dulu bagaimana versi yang menurut ulama Ahlussunnah Jamaah yang mereka jujur dalam membahas masalah. Ya, mereka jauh dari rasa ta'assub, mereka jauh dari rasa dari bentuk kezaliman dalam membahas sejarah Islam itu. Dan mereka penuh dengan pengagungan kepada persahabat dalam membahas itu. Nah, oleh sebab itu berkata Syekh Islam Taimiyah, Muawiyah di menyebutkan tentang Muawiyah, hakikat Muawiyah ini ya, tidak pernah itu mengaku atau lam ya dia khilafah, tidak pernah mengaku sebagai khalifah dia. Sebenarnya telah kita jelaskan sebelumnya dalam masalah perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, tidak pernah lam ya dia khilafah wa lam yubayi' lahu biha hina qatala Aliyan. Dia tidak pernah ketika ada perselisihan antara Muawiyah dan Ali, tidak pernah merasa dia sebagai khalifah atau mengaku atau menreb ingin menjadi khalifah. Tidak. Dan juga dia tidak pernah dibaiat sebagai khalifah di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kata Syaikhul Islam Taimiyah, karena banyak celaan itu masuk dari sisi terjadinya perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Thalib. Padahal ulama telah menjelaskan ketika Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW akan menyebutkan terjadi sebuah perselisihan di tengah umatku, da'watuhuma wahida, yang mereka dakwah mereka sama, ya. Kemudian dia menunjuk kepada Ali ketika terjadi itu, ya, aula ta'ifatain bil haq. Ini lebih tepat dalam mengikuti kebenaran. Nah, kalau ulama mengambilkan tidak menyatakan pihak yang lain itu adalah pihak yang kafir, fasik, ya. Cuman kelompok Ali lebih benar dalam bersikap. Itu dinilai oleh Rasulullah SAW. Maka ulama-ulama kita mengambil banyak faedah daripada berbagai penjelasan-penjelasan yang diterangkan oleh para penulis sejarah. Demikian pula ungkapan-ungkapan Rasulullah SAW kepada kejadian-kejadian yang beliau kabarkan di masa hidup beliau akan menimpa umat ini. Seperti umpamanya ketika Hasan telah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, dan itu memang bukti dari kabar Rasulullah SAW yang di masa hidup beliau menceritakan, Inna ibni hadha sayyidun sayusulhiul bayna fi'ati azimati minal simin. Anakku ini adalah seorang tokoh, ya, perdamaian lah kalau bahasa kitanya, yang Allah akan menyamakan dua kelompok kaum muslimin yang sudah bersih saat itu. Nah, itu berarti kan dua kelompok muslimin dikatakan karena muslim semua. Nah, Rasulullah memuji itu tindakan Hasan ini ketika Hasan mau mengalah daripada Muawiyah dan menyerahkan kuasa itu kepada Muawiyah. Dan ini sudah sedikit sudah kita bahas kemarin waktu kita membahas tentang sejarah kehidupan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah, ya. Maka Syekh Islam mengatakan dia tidak pernah ingin merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, ya. Walam yuqati ala anhu khalifatan, dan dia tidak pula ketika berperang melawan Ali bin Abi Thalib merasa sebagai seorang khalifah. Wala annahu yastahiqul khilafah, dan dia juga tidak pernah merasa berhak untuk jadi khalifah selama ada Ali bin Abi Thalib. Maka setelah kita jelaskan bahwa Ali bin Thalib, Ali Muawiyah mengenal benar keutamaan Ali bin Abi Thalib. Wa qala yukir bidzalika liman sa'alu anhu, bahkan dia mengatakan hal itu kepada setiap orang yang bertanya kepada Muawiyah itu. Dia tidak dalam rangka merebut kekuasaan, hanya perbedaan pendapat antara dia dengan Ali bin Thalib adalah dalam masalah penerapan eksekusi terhadap orang-orang yang ikut dalam melakukan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Darda dan Abu Umamah masuk kepada Muawiyah dan bertanya, faqala lahu. Jadi sini ada Abu Darda dan Abu Umamah bertanya kepada Muawiyah, faqala lahu. Ya Muawiyah, dia bertanya kepada Muawiyah, "Wahai Muawiyah, alama tuqatil hadzal rajul? Kenapa engkau berselisih dengan Ali bin Thalib ini? Qali innahu la aqdam minka wa min abika islaman." Padahal dia lebih dahulu dan daripada ayahmu, darimu dan dari ayahmu masuk Islam. "Wa qurbu minka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu biha bi hadzal amrika." Dan dia lebih dekat hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW, lebih berhak dalam masalah ini daripada engkau. Faqala uqatilu ala dami Utsman. Saya itu berselisih dengan ahli itu dalam masalah perkara, yaitu apa namanya itu, ini untuk hak Utsman, ya. Wanu awa qatlata Utsman, karena orang-orang yang ikut dalam bunuh Utsman itu berada di pasukan Ali bin Abi Thalib. Fadhaba ilaihi faqula, maka silakan kalian berdua sampaikan hal itu kepada Ali, ya. Kata Muawiyah kepada siapa? Kepada Abu Darda dan Abu Umamah. Falyaqidna min qatli Utsman, tsumma ana awwal man ubayyi'uhu min ahli Syam. Katanya hendaklah dia memberikan hak kami, mengambilkan hak kami untuk menjaga membela hak Utsman dari pembunuh-pembunuh Utsman, ya. Sungguhnya aku adalah orang yang pertama akan membayarnya dari penduduk Syam ini. Ini pengakuan dari Muawiyah sendiri pada Ali bin Abi Thalib. Demikian pula sahabat-sahabat yang memihak kepada Muawiyah waktu perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Thalib. Tidak ada seorang pun di antara mereka mengatakan bahwa Muawiyah lebih afdal daripada Ali, ya. Tapi hanyalah mereka dalam rangka menuntut, ya, hak Utsman yang terzalimi oleh orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada Utsman. Kemudian bahkan mereka mengatakan inna Muawiyah huwa wali Utsman wa talib idami. Mereka mengatakan Muawiyah itu adalah yaitu keluarganya Utsman yang meminta agar diberikan hak Utsman atau memberikan keadilan kepada Utsman. Ya, sebenarnya disebutkan oleh para ulama-ulama telah menulis sejarah. Baik. Hal ini juga setelah sampai berita dengan terbunuhnya Ali bin Thalib oleh orang Khawarij, sebenarnya telah kita bahas dalam pelajaran kita yang lalu tentang wafatnya Ali bin Thalib, ya, dan kemudian pembunuhan Ali bin Thalib oleh orang-orang Khawarij, ya, itu. Sampailah berita terbunuh Ali bin Thalib kepada Muawiyah. Saat sampai berita itu, Muawiyah menangis, ya, beki. Nah, faqala lahu imra'atu, istrinya berkata kepadanya, atabkihi wa qad qataltahu, ya. Kenapa engkau menangisi dia? Padahal engkau sudah pernah berlawanan, bertentangan dengan dia, berperang dengan dia, gitu, ya. Waihaqi, dia katakan, celakalah engkau. Innaki lan tadrina ma faqadan nasu. Engkau enggak tahu apa yang, ya, manusia kehilangan hari ini, ya, minal fadl, dari keutamaan, wal fiqh, daripada kefaham agama, wal ilm, dan ilmu. Subhanallah, ini Muawiyah mengakui keutamaan Ali, dia mengatakan, ya, hari ini manusia telah kehilangan orang yang punya keutamaan, orang yang punya ilmu agama dalam, dan punya ilmu yang tinggi. Bahwa maka oleh sebab itulah, seharusnya kita, ya, mengerti bagaimana nasihat-nasihat para ulama kita dalam menyikapi sejarah-sejarah yang mungkin penuh dengan berbagai riwayat-riwayat yang kadang-kadang ada sifat lebih melebih-lebihkan oleh sebagian periwayatnya dari sejarah, ataupun hal-hal negatif yang memang dimasukkan oleh orang-orang yang ingin merasa ada kebencian dalam dirinya terhadap sebagian para sahabat Nabi SAW. Oleh sebab itu ketika Imam Ahmad ditanya, "Mata qulu fi makana baina Ali wa Muawiyah?" Bagaimana pendapatmu tentang kejadian antara Ali dan Muawiyah? Qala, "Ma aqulu fiha illa al-husna rahimahumullah ajma'in." Ya, saya tidak ada mengungkapkan kecuali hal kebaikan saja untuk keduanya. Ya, tidak mengatakan ini salah, ini salah. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Ma aqulu fiha illa al-husna." Saya tidak akan mengatakan dalam peristiwa yang terjadi antara Muawiyah dan Ali itu kecuali hal perkara yang baik saja. Semoga Allah mengampuni mereka, merahmati mereka, kata Imam Ahmad. Dan juga Imam Ahmad pernah ditanya tentang perkara yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Fa'ara anhu. Dia berpaling, enggak mau jawab. Faqila ya Abu Abdullah. Ya. Huwa rajul min Bani Hashim. Lalu dikatakan kepada Imam Ahmad, ini yang bertanya ini dari Bani Hashim. Faqbala alaih. Lalu Imam Ahmad menghadap kepadanya. Fa'ala ikra. Ya. Maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Ya, itu adalah umat yang telah berlalu, mereka bertanggung jawab terhadap amal-amal mereka, dan bagi kalian apa yang kalian lakukan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Subhanallah, ini kata-kata ini persis, ya. Ya. Hal ini juga dijawab oleh Syekhun Abdul Razak bin Abdul Masih Al-Badar dalam sebuah pertanyaan ketika ditanya dalam sebuah kondisi, ya, antara Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib. Beliau menjawab dengan perkataan ini, rupanya perkataan itu adalah maksud dari Imam Ahmad, memang diwakilkan dari Imam Ahmad ketika orang bertanya, Ya, ini dari seorang dari bin Hasyim berbicara tentang bagaimana apa namanya pandangan Imam Ahmad tentang perkara yang terjadi antara Muawiyah dan Ali. Maka Imam Ahmad mengatakan itu kan kaumnya sudah berlalu, kenapa kita ribut sekarang? Ya, itu adalah umat yang sudah berlalu. Laha makasabat, mereka bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Walakum makasabtum, dan kalian juga bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Dan kita tidak akan dipertanya tentang dosa-dosa mereka. Walatusallam makanu ya'malut, dan kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa mereka. Jadi umat yang telah berlalu itu, inilah di mana nasihat-nasihat ulama kita terhadap bagaimana menyikapi perselisihan-perselisihan. Dan sudah masyhur ya, dari Imam Syafi'i juga pernah diriwayatkan ketika orang berbicara tentang perkara kejadian-kejadian yang antara perselisihan antara sahabat Nabi SAW, di antara terjadinya perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, maka Imam Syafi'i atau imam lainnya menjawab, ya, itu kaum yang Allah telah selamatkan tangan kita daripada menumpahkan darah-darah mereka, kenapa kita tidak menjaga lisan kita daripada kehormatan mereka? Maka oleh sebab itu, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap perselisihan yang tersama adalah as-sukutu bima syajara bainahum, tidak membicarakan perkara-perkara yang sedang mereka yang pernah terjadi perselisihan antara mereka, karena mereka berselisih bukan atas niat yang buruk, dan mereka berselisih bukan atas kebodohan, karena mereka adalah ahlul ijtihad. Ya. Baik. Seseorang datang kepada Abu Zur'a Ar-Razi, faqala lahu inni abghadu Muawiyah. Jadi ada orang datang ke Abu Zur'a Ar-Razi, dia katakan aku benci Muawiyah. Faqala lahu, maka Abu Zur'a Ar-Razi, lima, kenapa engkau benci? Qatali an qatala Aliyan bighairi haqqin, karena dia telah memerangi Ali tanpa alasan yang benar. Faqala Abu Zur'a, Abu Zur'a menjawab, Rabbu Muawiyah Rabbun Rahim. Rabbnya Muawiyah itu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengasih. Wa khasmu Muawiyah khasmun karim. Musuh Muawiyah pun adalah ya, adalah orang yang mulia. Fama dukhuluka bainahuma? Apa urusanmu mencampuri keduanya? Mencampuri urusan keduanya. Nah, ini nasihat dari Abu Zur'a bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, ini dalam kitab beliau Lumatul Itiqad, beliau menjelaskan bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi kejadian-kejadian peristiwa yang ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minas sunnati tawalli tawalli ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara sunnah adalah berloyalitas atau mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, membela para sahabat Rasulullah SAW, wa mahabbatuhum, you know, dan mencintai mereka. Wa dzikru mahasinihim, menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Wa tarahamu alaihim, dan mendoakan mereka. Ya, wa istighfar lahum, dan mohonkan ampun untuk mereka. Wal kafu an dzikri masawiihim, berhenti dari menyebut kejadian-kejadian hal yang buruk di masa mereka. Wa masyajara minhum, dan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Wa i'tiqadu fadlihim, dan mengakui keutamaan mereka. Wa ma'rifatu sabiqatihim, dan mengenal bagaimana hak mereka terlebih dahulu, mana mereka mengenal bahwa mereka adalah orang yang telah berjasa terlebih dahulu terhadap Islam ini. Lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u ba'dihim, bagaimana sikap orang-orang beriman terhadap generasi Islam yang telah berlalu. Tentu yang lebih utama yang terlalu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ja'u ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan li amr rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, orang-orang yang datang setelah mereka, setelah mereka maksudnya siapa? Karena sebelumnya itu adalah perkara bercerita masalah Muhajirin dan Ansar. Nah, orang-orang setelah mereka itu termasuk mulai dari tabi'in sampai orang kaum muslimin sampai hari kiamat, ya, orang datang setelah masa sahabat, mereka hanya berkatakan, ya, mereka berkata, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwani lana sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Ya, wala tajal fi qulubina ghillan lidina amanu rabbana innaka raufur rahim, jangan engkau jadikan dalam hati kami ada rasa ghil, ada rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Ya, inilah ciri orang beriman. Ayat ini menunjukkan bagaimana seharusnya, ya, kita menyikapi kepada salafus saleh kita. Kita mendoakan mereka, ya, kita mencintai mereka, Dan bahkan ayatnya berikutnya wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, kalau ayat berikutnya jangan engkau jadikan dalam hati kami ada rasa benci terhadap orang beriman. Ini umum, baik para sahabat yang terlalu atau orang beriman yang semasa dengan dia. Nah, ini juga jangan ada rasa benci antara kita sama orang beriman, itu adalah sikap yang tidak baik, ya. Maka di sini walat, maka selalu baca, seringlah membaca doa ini, ya, agar Allah mencabut ada rasa-rasa ketidakdengkian kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sungguh Tuhan kami, Engkau wahai Tuhan kami Maha Pengampun, ya Ra'ufun Rahim, Maha Penyayang. Demikian pula Imam Al-Maqdisi, apa Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini mengutip firman Allah yang lainnya, yaitu Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, waladina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Siapa orang bersamanya? Adalah para sahabat. Ruhama'u bainahum, ya, asyidda walakum ruhama'u minahum. Orang-orang bersama mereka adalah keras terhadap orang kafir, ruhama'u minahum, saling mencintai, saling bekas yang sama mereka. Waqala Nabi SAW, nah, beliau menyebutkan dalil-dalil tentang bahwa kewajiban seorang muslim terhadap sahabat Nabi adalah la tasubu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, kata Rasulullah SAW. Fa inna hadakum lu anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balau mudda adim la nasifah. Kalau seandainya salah seorang kalian menginfakkan seperti gunung Uhud, itu emas, maka tidak akan sampai satu genggam mereka, bahkan separuhnya. Nah, ini, nah, di antara sahabat Nabi SAW adalah Muawiyah, ya, tentu termasuk ke dalam hadis ini yang wajib harus kita hormati, ya. Waqala Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa madhhabu ahli sunnah wal haqq, madhhab ahli sunnah wal haqq, dan al haqq ihsanu dhun bihim, berpersangka baik kepada para sahabat Nabi SAW, wal insamku amma syajara bainahum, dan menahan lisan atau menahan membicarakan perkara-perkara yang mereka perselisihan sama mereka, wa ta'wilu qitalihim, dan mentakwil peperangan mereka. Maksudnya apa itu? Bahwa tujuan mereka itu bukan karena ingin saling bermusuhan, tapi adalah ingin menegakkan keadilan. Sama-sama ingin menegakkan keadilan dan kebenaran. Wa anna mustahidun, kemudian mereka dalam persilian-persilian yang ada sama mereka itu adalah mereka adalah mustahidun dalam berlangkah berijtihad. Muta'wiluna, ya. Dan kadang-kadang mereka adalah mentakwilkan, adanya takwil-takwil terhadap berapa dalil, ya, lam yaqsu maksiatan, dan mereka tidak berencana untuk melakukan itu, untuk bermaksiat, ya, untuk melakukan pembunuhan, wala mahdhad dunya, bukan pula untuk mencari dunia. Jadi jangan kita berprasangka buruk kepada sahabat Rasulullah SAW bahwa mereka Ali bin Abi Thalib, Hasan, atau Hussein radhiyallahu anhum, kemudian atau Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, bahwa proses-proses perselisihan mereka itu dalam rangka adalah mengeruk dunia umpamanya. Karena kalau kita baca tulisan-tulisan orang-orang yang membenci para sahabat Nabi SAW, selalu mereka pelintir itu kisah-kisah, lalu mereka kaitkan dengan tujuan politik, haus politik, segala macamnya. Balaitada kullu fariqin anhu muhik, bahkan harus dia yakini setiap dua kelompok berselisih itu adalah tujuannya kebenaran dan adalah mukhalifuhu batin ataupun berbeda melawannya adalah ada hal yang melampaui batas. Wajib alaihi qitaluhu liyarji ila Allah taala. Jika dia memang persilahnya ada para sahabat itu, mereka adalah sama kelompok yang benar, ingin mencegah kebenaran. Kemudian jika salah seorang kelompok itu ada yang salah yang maka alasan untuk merangkak untuk memulihkan dari kesalahannya kepada kebenaran. Liyarji ila Allah wa kana ba'dhum musiban wa ba'dhum mukhtian. Maka sebagian mereka adalah benar dalam ijtihadnya, sebagian mereka salah dalam ijtihadnya. Ma'dzurun, dan mereka diberi uzur oleh Subhanahu wa taala. Ya, ma'zurun fi khata, karena berberi dia ma'zur dalam kesalahannya. Ma'zur artinya tidak berdosa. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Jika seorang berijtihad, ya, maksudnya seorang yang memang ahlun, yang memang pantas, yang memang mampu, yang memang secara ilmu, ya, memiliki kredibilitas dan memiliki kemampuan untuk berijtihad, lalu dia tersalah istilahnya, jika benar dapat pahala dua, jika salah dia tidak mendapat dosa, bahkan dapat pahala satu, ya. Karena li'annahu istihal li'annahu istihadun, karena itu adalah istihad, kata Imam Nawawi, ya. Wal mustahid idza akhta la itsma alaihi, seorang mustahid apabila salah dia tidak punya dosa. Wa kana 'alaihi al-anhu muhik al-musib. Maka ini beliau sebutkan sedikit tentang peristiwa Ali dan Muawiyah, Ali adalah yang tepat dalam kebenarannya, musib yang benar dalam perselisihan itu. Ya, hadza madzhab Ahlussunnah. Ini adalah madzhab Ahlussunnah. Jadi Muawiyah dia walaupun tersalah tapi mustahidun, ya ma'fu an khata'i bal ma'jurun ala ijtihadi. Kesalahannya dimaafkan, bahkan dia dapat pahala satu. Ya. Berkata Syaikh Islam Taimiyah, wa kadzalika nu'min bi imsaki amasyar bainahum. Ini semuanya semakna ungkapan para ulama, ya. Mirip semua ungkapan mereka menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah Wal Jamaah terhadap perkara yang dipersisikan tadi para sahabat. Demikian pula kita beriman, ya, kata Syaikh Islam Taimiyah, menahan diri dari membicarakan perkara yang terjadi sama sahabat itu, perselisihan maksudnya. Wa na'lamu anna ba'dhal munqul fi dhalika kadhibun. Kadang-kadang, kata beliau, ya, riwayat-riwayat yang memberitakan tetapi ada yang kadang-kadang bohong. Ya. Kemudian wahum kan mustahidin, dan mereka dalam perselisihan itu adalah dalam mereka berijtihad. Imma musibina lahum. Ya, imma dia benar mustahidnya. Ya, musib lahum ajran. Jika benar dia mendapat dua pahala. Au musibina ala amalihim as-salih. Ya, musabina ala amalihim as-salih, atau mereka mendapat pahala dari melalui amal mereka yang saleh. Maghfur lahum khata'u. Lalu salah mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lahum min sayi'at wa qad sabaqa lahum min Allahi husna. Kalau seandainya mereka memang betul-betul tersalah dan berdosa, sungguh mereka punya amalan-amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan menghapus dosa-dosa mereka itu. Berjihad bersama Rasulullah SAW, perjuangan membela Islam, segala macam, berinfak di jalan Allah, ya. Maka kata beliau, walaupun ala fard, ya, walau seandainya sekarang kita jas saja mereka salah bawanya, ya, tapi mereka pun mempunyai amal-amal soleh yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Nah, fa innallaha yaghfiru lahum imma bitaubah. Sungguhnya Allah, ya, memberikan ampun kepada mereka imma mereka atas taubat mereka, au bihasanatin mahiyatin, atau amal-amal kebaikan yang menghapus dosa mereka, au musa'ibun mukaffiratun, ataupun musibah yang pernah mereka alami mengampuni dosa mereka juga, au ghairu dzalika, atau yang lainnya. Nah, sebenarnya masih banyak, ya, bagaimana hak, ya, wajib menjaga hak seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana sikap kita dalam memandang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebetulnya masih banyak nukilan-nukilan para ulama-ulama kita, ya. Baik, kemarin kita sudah bicara sedikit tentang apa namanya? Garis keturunan Muawiyah, ya. Garis keturunannya kemarin sudah kita jelaskan, beliau adalah Abu Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhah bin Harb bin Umayyah bin Abi Syamsi bin Abdul Manas bin Abdul Manaf. Maka bin Qusay bin Kilab, ya, as-sahabi jalil al-Quraisy al-Mawi, ya, berjumpa hubungan keturunan beliau dengan Rasulullah SAW dalam kakek yaitu Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf. Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, jadi di kakek yang kelima lah, atau kakek yang keempat, karena ayah beliau Abdullah. Nah, maka Abdul Syamsi ini adalah bersaudara dengan Hashim. Tapi tadi pada perjalanan lalu kita sudah jelaskan, memang Abdul Manaf punya banyak yang banyak, dan yang anaknya yang Hashim punya saudara yang satu ayah satu ibu, yaitu namanya Muttalib. Nah, ketika Hashim ini anaknya lahir di Madinah, dijemput oleh saudara Muttalib sampai di Mekah, dinamakanlah Abdul Muttalib karena orang ngira bahwa ini adalah budak Abdul Muttalib, karena, ya, karena kelihatan kecapean dari Madinah dalam perjalanan yang jauh. Nah, ini asal nama Abdul Muttalib itu adalah Syabatul Hamdi, namanya Syabatul Hamdi karena digalai Abdul Muttalib, karena dibawa oleh saudara Hashim sendiri itu Muttalib. Orang mengira dialah budaknya Abdul Muttalib. Taib. Kemudian, dan dia berjumpa dengan, berarti juga ketemu nasabnya dengan Rasulullah Ali bin Muttalib, ketemu Muawiyah, ya, atau Abu Sufyan, ayahnya, ketemu di itu pada kakeknya Abdul Manaf, di kakek mereka Abdul Manaf. Ya, ketemu di situ hubungan keluargaan mereka. Baik. Lahirnya kemarin sudah kita sebutkan, beliau lahir yaitu 5 tahun sebelum kenabian, ya. Dan dia meninggal dalam umur 78 tahun, ya. Pada tahun 60 Hijriah. Baik, ayahnya kemarin sudah kita jelaskan, Abu Sufyan bin Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syamsi Abdul Manaf. Ini tadi sudah kita jelaskan, bertemu dengan hubungan keluarganya Rasulullah SAW, yaitu kakek Abdul Manaf, kakek mereka Abdul Manaf. Kapan masuk Islamnya? Kalau Abu Sufyan ini masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Ini juga kita jelaskan kemarin bagaimana Rasulullah menghormati Abu Sufyan, Sehingga beliau memberi ultimatum ketika penakluk kota Mekah, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia akan aman. Baik. Wa kana min dahad Arab. Dia adalah orang yang terkenal cerdas dari bangsa Arab, Abu Sufyan itu. Ya, wa min ahli ra'i, ya, orang yang punya pendapat-pendapat yang selalu menjadi pertimbangkan, wa syaraf, ya, kemuliaan. Syahidah Hunainan. Nah, ini kalau Abu Sufyan pernah ikut perang Hunain. Setelah Fathu Makkah, Rasulullah melanjutkan perang itu Hunain. Wa atau sihr Rasulullah SAW min al-ghanaim, ya, mi'ata min ibil, ya, dia diberi oleh Rasulullah SAW 140, ya, ini dari 100 dari ibil, dari onta, 100 onta, dan Rasulullah memberikan kepada dia 40 auqiyah daripada dirham. Dan dia ikut waktu perang Taif, ini Abu Sufyan ini. Jadi kalau Abu Sufyan ini sudah mulai awal masuk Islam, setelah masuk Islam dia langsung ikut dalam berbagai perjuangan-perjuangan jihad, maka di waktu perang Taif inilah dia cedera, yaitu kehilangan salah satu mata sebelah kanan, ya. Faqalat aynahu quliat aynahu yawma idzin, jadi matanya hilang waktu perang Taif itu, ya, kena panah atau. Kemudian dia ikut pula perang Yarmuk, nah, dan juga hilang juga matanya yang lain. Bahkan yawma idzin yahdu al jihad, dan dialah yang orang yang memotivasi untuk berjihad di perang Yarmuk itu, dan dia juga pada perang Yarmuk dia kehilangan matanya. Ibunya siapa? Ibu Muawiyah adalah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syamsi Abdul Manaf. Ini juga di Abdul Manaf, juga keluaran Quraisy semua ini. Ya, Quraisy. Karena kita sudah sebutkan Quraisy itu adalah kabilah yang mulia, karena Rasulullah menyebutkan inna astafa kinana min Bani Ismail wa astafa Quraisy min Kinana. Allah memilih suku dari anak Bani Ismail itu Kinana, dari suku-suku Kinana dipilih suku Quraisy oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa astafa Bani Hasyim min Quraisy, ya. Kemudian dari Quraisy pilih Bani Hasyim, Mustafani Bani Hasyim, dan Allah mengangkat sebagai nabi dari Bani Hasyim. Nah, kemudian Islam, ya, ini juga berjumpa nasabnya dengan Rasulullah SAW di Abu Manaf, juga dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau masuk Islam juga pada waktu Fath Makkah, setelah suaminya masuk Islam, ya. Dan beliau juga adalah wanita yang cerdas. Ada satu kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir dan beberapa perulama menjelaskan tentang sejarah ini. Ibunya Hindun ini, kebaikan Hindun ini, hatinya, dia melihat, mendengar Zainab binti Rasulullah SAW mau hijrah, ya, ya, ini disebutkan. Padahal itu hijrah setelah perang Badar. Kita tahu di perang Badar itu, ya, terbunuh saudaranya, ya. Ini Hindun ini pejahilah, ada, dia punya mokif, ya, bersama Zainab binti Rasulullah SAW itu bersama waktu di Mekah bersama suaminya Abil As bin Rabi. Kemudian Nabi SAW mengutus kepada Zainab binti Rasulullah SAW untuk membawa orang-orang, bawa beliau, bawa anaknya, putrinya ini ke Madinah. Dan itu setelah perang Badar, itu masih banyak korban-korban perang Badar, dan Hindun waktu itu ayahnya dan saudaranya dan pamannya terbunuh di perang Badar itu. Nah, wa kana tatufu ala majlis Quraisy. Bahkan dia mendatangi perkumpulan-kumpulan orang Quraisy, ya, wa andiyatiyah tuzakki narat sar. Ini maksudnya tujuannya adalah menuntut orang-orang Quraisy bagaimana supaya membalas kematian ayahnya, saudaranya dan pamannya. Ya. Nah, dalam perjalanan dia bertemu dengan putri Rasulullah Zainab binti Rasulullah SAW ini. Ya. Dan dia sudah dapat informasi bahwa Zainab binti Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Maka Hindun berkata kepada Zainab binti Rasulullah SAW, anak putri Rasulullah SAW, apa katanya? Ai binti Muhammad, ya, ai binti Muhammad, balang ini anak itu ridinal luhuk bi abiki. Saya dapat berita kamu mau berangkat, ya, hijrah juga ikut ayahmu, ya. Ai emnati ammi, dia katakan, hai anak pamanku. Karena memang apa namanya, kan dia ada kekeluargaan, hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW, yaitu pada kakeknya Abdul Manaf. Wahai anak pamanku, ibnata ammi, inkana laki hajatun bimata'in bima yu'inuki fi safariki. Wahai anak pamanku, jika engkau ada kebutuhan, ya, keperluan atau butuh biaya atau bantuan yang dapat memudahkanmu dalam perjalananmu, ya, atau harta atau benda gitu, ya, bima tablagi nabihi ila abiki, untuk supaya engkau sampai kepada ayahmu dalam perjalanan nanti, sampai engkau menemui ayahmu, fa in dihajatuki fala tas'i minni. Saya akan berikan apa yang kamu minta, apa yang kamu butuhkan, tidak perlu engkau malu. Ini buktinya subhanallah ya. Rasa cintanya tetap ada terhadap putri Rasulullah SAW. Walaupun setelah selesai perang Badar itu, ayahnya, saudaranya, pamannya terbunuh. Kenapa demikian? Dia sebutkan alasannya. Dia sebutkan alasannya. Jangan engkau malu, wahai Zainab. Ya. Fa'inu la yadkhul baina nisa mayakunu baina rijal. Subhanallah, ini perlu ditiru oleh wanita-wanita zaman sekarang. Yaitu tidaklah boleh, ya, kata beliau, ya, jangan sampai masuk, ya, kata dia sini, fa'inu la yadkhul baina nisa. Sesungguhnya tidaklah pantas menjadi urusan wanita mayakunu baina rijal, perkara yang terjadi antara sama laki-laki. Maksudnya apa? Dia perkara perperangan antara ayahnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Badar itu urusan laki-laki. Ya, sekarang ini masya Allah ya, dalam kenyataan dunia kita sekarang, masya Allah ya, laki-laki bertempur, perempuan juga ikut campur. Nah, ini enggak benar. Ya, subhanallah, akhlak jahiliyah saja tidak seperti itu. Ya, kadang-kadang ya laki-laki sama laki-laki, wah, perempuannya ikut campur juga gitu ya. Ngomporin ke sana sini, ngunjing ke sana sini. Subhanallah. Ini dipahamkan ya, dikatakan oleh siapa namanya ya? Hindun ini, Ibu Muawiyah tadi mengatakan ya, fa innahu la yakhul baina nisa. Sungguhnya tidaklah masuk antara wanita mayakunu baina rijal. Jangan dibawa-bawa, maksudnya jangan dibawa-bawa masalah yang sama selaki-laki. Maksudnya sekarang ayahmu memang memerangi ayahku dan terbunuh ayahku umpamanya waktu perang Badar, dan pamanku dan saudaraku. Itu jangan jadi urusan. Ya, itu urusan laki-laki. Tapi jangan kita sama wanita juga ikut bermusuhan lah itu istilahnya. Ya, ini kadang-kadang enggak. Ya, suami sama suami tengkar, istri sama istri juga ikut tengkar karena suami sama suaminya lagi tidak enakan. Nah, subhanallah, ini akhlak yang perlu juga ditiru ya. Subhanallah. Jadi, kebenciannya terhadap terbunuhnya ayahnya, saudaranya dan pamannya tidak membuat dia benci kepada anak Rasulullah SAW, kepada saudarinya, kepada anak pamannya, karena memang mereka kan satu keturunan tadi dari kakek mereka Abdul Manaf. Maka dia katakan, perkara yang terjadi sama laki-laki tidak perlu kita masuk ke dalam permasalahan kita sama wanita, itu maksudnya. Ya. Nah, ini tolong direnungkan oleh para wanita yang kadang-kadang ikut campur urusan bapak-bapak. Nah, menjadi ribetnya adalah karena memang kadang-kadang ibu-ibu ikut apa namanya? Mengompori. Ya, semakin ditambah-tambah omongannya, semakin ruwet masalahnya. Kalau ibu-ibu sudah masuk dalam suatu masalah itu pasti dah enggak bisa di apalagi itu dikomplain gimana pun, udah ke sana sini ya ngomongnya gitu. Maka lihat ini adabnya ya. Jadi kata beliau, perkara yang terjadi sama laki enggak perlu kita sama wanita ikut campur. Ya. Tarwi Zainab radhiyallahu anha dzalika. Yang menyampaikan itu, kejadian ini adalah Zainab putri Rasulullah SAW, tentang si Hindun ini waktu dia mau hijrah. Nah, yang menyawarkan wa taqul wallahi ma araha qalat illa litaf'al. Kata Zainab putri Rasulullah SAW, saya melihat dia betul-betul, dia benar-benar menawarkan dengan sejujurnya ya akan melakukan ya. Kemudian pada waktu Zainab sudah mau berangkat hijrah ke Madinah ya, datang orang laki dari kaum Quraisy ya, ingin menghambat hijrah putri Rasulullah SAW ini. Yuridu ijra irja'aha, ingin membalikan putri Rasulullah ke Madinah. Fatasqutu min ala atiqiha wa kanat hamilan ya. Fatasqutu min ala anaqatiha wa kan hamilan. Subhanallah, ini ceritanya ketika Zainab ini dihambat oleh itu, dia jatuh dari ontanya, dan waktu itu adalah dia sedang hamil putri Rasulullah Zainab ini, sehingga pendarahan. Lalu Hindun mendengar cerita itu, fatakhruju musri'atan, dikeluar bersegera ya, watarhu akirataha, dan berteriak di hadapan laki-laki yang menghambat itu, ma'rakatan ma'unsa azla, kamu melawan wanita, maksudnya bencang kamu ini, kenapa? Kalian laki-laki, wanita yang kalian hadapi. Maksudnya dia mengingkari perbuatan itu. Kalian laki-laki kenapa mengganggu wanita? Ya, dia menjadi suatu penghinaan benar bagi seorang laki-laki Quraisy waktu itu, dimarahi oleh Hindun ya gitu ya. Dia berteriak di hadapan laki-laki itu yang orang-orang laki Quraisy yang menghambat hijrahnya Zainab tadi. Ya, ma'rakatan ma'unsa azla. Ya, kalian merangi wanita yang sedang terasing, maksudnya kan jauh dari keluarga, dari saudara-saudara. Aina kana syaja'atukum yauma Badar? Dia katakan, mana keberanian kalian waktu perang Badar? Hanya berani sama wanita kalian, gitu. Nah, ini perkataan Hindun. Jadi rasa kebencian itu tidak muncul dendamnya kepada putri Rasulullah SAW, walaupun di waktu perang Badar ayahnya dan saudaranya dan pamannya terbunuh. Wa tahalu bainahu wa bain Zainab wa tadammuha ilayha, sehingga dialah yang menghalangi gangguan orang kafir Quraisy tadi, laki-laki kafir Quraisy tadi, dari Zainab, dan memeluknya, ya memeluknya. Wa tamsah anha ma biha, ya lalu diusaplah debu yang ada di badan Zainab. Wa taslu sya'na, kemudian perbaiki kondisinya, ya bajunya atau apa. Has tastana fa khuruj ila abiha fi amn wa amanin. Baru setelah itu nanti dirawatlah oleh Muhindun, oleh Hindun ini putri Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini kepribadian dari keluarga Muawiyah kita lihat, ya. Jadi tentu pastilah di luar Islam, belum masuk Islam saja begitu kepribadiannya. Itu maksud kita. Apalagi sudah masuk Islam. Kenapa kita melihat kepribadian kepribadian Abu Sufyan, kepribadian istrinya Hindun atau ibunya Muawiyah? Karena itu pasti mempengaruhi pada pikiran anaknya. Karena kita ingin membersihkan fitnah-fitnah terhadap keluarga mereka dari orang-orang Syiah, ya, yang menjelek-jelekan, menjatuhkan habis-habisan, menuduhlah Muawiyah keluarga Abu Sufyan masuk Islam itu adalah dalam rangka ingin cinta harta, macam-macam tuduhan-tuduhan yang negatif-negatif gitu. Nah, ini akhlaknya sebelum masuk Islam. Apalagi sudah masuk Islam, pastilah tentu akan lebih sempurna lagi, disempurnakan dengan waktu di luar Islam saja dia tidak pernah berpikir, oh ini ayahnya telah mengajak kaum orang Islam memerangi ayahku di perang Badar, mati ayahku, saudaraku, pamanku, kenapa saya harus buat baik? Nah, tidak. Subhanallah. Ini lihat akhlaknya. Ya, dia tidak mengatakan urusan laki-laki tidak perlu kita menjadi urusan antara kita. Jadi seakan dia menasihati kepada Zainab, mungkin engkau tahu bahwa ayahmu, ya, maksudnya Muhammad SAW, Rasulullah SAW, ya, terjadi peperangan dengan keluargaku. Nah, itu urusan mereka. Tapi sama kita juga tidak perlu ada pemusuhan. Maka dia panggil ya binta ammi, ya, ya binata ammi, dipanggil dengan kata-kata demikian, menawarkan bantuan. Bahkan setelah itu terdengar ada orang yang menghalangi Zainab. Dia kejar, malah dia maki itu orang-orang kafir, orang kafir Quraisy yang menghambatnya. Nah, kemudian ya, Hindun ini terkenal dengan wanita hazimah, tegas, wanita yang tegas, ya, zatu nafsin wa anfatin, jadi memang tegas, memiliki perbadian yang tegar dan kuat juga. Nah, itu sedikit tentang ibunya Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Tadi sudah kita sebutkan tentang ayahnya. Kemudian ibunya sudah. Nah. Qala Muawiyah. Muawiyah pernah berbicara. Lama kana yaumul Hudaybiyah. Waktu Hudaybiyah, ya, wasuddu Rasulullah SAW anil bait. Waktu perang Hudaybiyah kan, perjanjian Hudaybiyah kan Rasulullah dihambat masuk ke Mekah. Wa katabu bainahum al-qadhiyah. Nah, terjadi perdamaian kan, perjanjian Hudaybiyah terkenal. Waqa Islam fi qalbi. Di saat itulah Islam masuk ke dalam hatiku. Fadzakartu li ummi, lalu dia sampaikan pada ibunya. Sebagai ibunya Hindun. Faqalat, ibunya mengatakan, "Iyyaka an tukhalifa abak." Kata ibunya kepada Muawiyah, jangan sampai engkau menyelisih ayahmu. Fa akhfaitu islami, maka aku menyembunyikan Islamku. Berarti dia masuk Islam itu waktu Hudaybiyah. Ayahnya dan ibunya masuk waktu Makkah, waktu penaklukan kota Makkah. Nah, fa wallahi laqad raha Rasulullah SAW min Hudaybiyah wa inni musaddiqun bihi. Maka dia katakan, Rasulullah SAW kembali ke Madinah setelah Hudaybiyah itu, aku sudah percaya dengan dia, sudah beriman gitu ya. Wa dakhala Makkah amma umrah al-qadhiyah wa ana muslim. Jadi ketika Rasulullah masuk umrah qada, umratul qada setelah Hudaybiyah, itu saya sudah muslim, kata Muawiyah. Ini kapan Muawiyah itu masuk dalam Islam. Nah, kepribadian Muawiyah cukup banyak sebetulnya. Zuhudnya Muawiyah, ya, lembutnya Muawiyah, ya. Muawiyah ini orangnya zuhud. Jadi untuk biar kita lihat apakah memang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang gila dunia, harta, kemewahan. Enggak, ya. Di antara kezuhudan sahabat sallallahu alaihi wasallam, hai suriya Imam Ahmad bin Sanadi ila Ali bin Abi Talib, ya. La Ali bin Abi Hamla an Ini diriwayatkan oleh Muhammad dari Ali bin Abi Hamla an Abihi. Qala ra'aitu Muawiyah 'alal mimbar. Aku melihat Muawiyah di mimbar di kota Damaskus. Yakhthubun nas. Dia berkhutbah. Wa 'alaihi saubun marqu'. Pakai baju yang bolong. Nah, itu. Jadi diriwayatkan itu. Kenapa diriwayatkan ini? Ya aneh, seorang khalifah bajunya ya ini gambarnya kalau seorang khalifah kan pakaiannya bersih, necis, bagus, rapi, mungkin mahal, pakai sutra semacam. Tapi tidak, Muawiyah tidak demikian. Ini diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa siapa namanya Ali bin Abi Hamla bin An-Abihi, ya, ya ini Abu Nasr al-Fustini, menyebutkan, aku melihat Muawiyah berkhutbah di mimbar di Damaskus, itu dia bajunya bolong-bolong. Ya, Marku. Dia kan dari Yunus bin Muyasar Zaid, ahli syuyukh Imam Auza'i, salah seorang guru dari Imam Auza'i. Dia berkata, ra'aitu Muawiyah fi suqi Dimasy, aku melihat Muawiyah di pasar Damaskus, wa murdifu wa sayfan alayya, wa murdafun wa sifan wa alai qamisun marqu'. Dia itu ditung, ini menumpang dari mengendarai unta atau kuda dan sama lain. Dia memakai baju yang bolong, marqu'ul jayb, bolong sakunya. Wa yasirun fi aswaq wa yasiru fi aswaq Dimasy. Dia jalan di pasar. Yang mana kalau seandainya orang yang biasanya kebiasaan-kebiasaan raja kan enggak mungkin masuk ke pasar rakyat ya. Gengsi dong. Yang ini enggak, belanja di pasar rakyat dan bajunya malah bolong sakunya, kata Yunus bin Muyasar, salah seorang guru dari Imam Al-Auza'i. Itu kezuhutan Muawiyah, ya. Bagaimana kelembutan Muawiyah juga? Laqad kana yudrabu Muawiyah al-masal fi himlihi wa 'afwihi 'anil nas. Muawiyah ini jadi contoh perumpamaan di dalam kelembutan dan pemaafnya dia terhadap orang lain. Seperti yang diriwayatkan dalam kisah ini, bahwa seseorang ya mencaci Muawiyah, memaki Muawiyah dengan perkataan yang sangat pedih, keras sekali. Faqila li Muawiyah, lalu ada yang mengatakan kepada Muawiyah, "Law satauta 'alaihi, kenapa engkau tidak tegur dia? Beri pelajaran." Faqala Muawiyah menjawab, "Inni la astahi minallah. Saya malu kepada Allah. Ayadika hilmi an dhanbi ahadin." Yaitu sempitnya pemaafanku, rasa kelembutanku terhadap dosa seseorang dari rakyatku. Subhanallah. Itulah kelembutan Muawiyah. Enggak mau dia balas ketika ada orang nawarin, dia mengatakan, "Saya tidak mau. Saya mau pada Allah SWT. Ya, kenapa saya sempit menyempitkan rasa apa namanya kasih sayangku, kelembutanku terhadap salah seorang dari kesalahan dari rakyatku." Dan juga diriwayatkan dari dari Muawiyah anhu qala mawada' al-hilmu an syarifin syarafahu. Dia berkata, Muawiyah ini, ya, kelembutan kesantunan itu tidak akan mengurangi kehormatan kemuliaan seorang yang mulia. Wala zadahu illa karaman, dan tidak akan menambah kecuali kemuliaan kepadanya. Wa qala laibul rajul mabla ra'i. Dia juga berkata, Muawiyah ini, tidak seorang dianggap orang yang cerdas, yang pintar, yang hatta yaghliba hilmuhu jahlahu, sampai kesantunannya, kesopanannya, kelembutannya itu mengalahkan kebodohannya. Wa sabruhu syahwatahu, dan kesabarannya mengalahkan syahwatnya. Wa nabur rajul dzalika illa biqatil hilm, tidak akan mungkin sampai pada tingkat itu, kata Muawiyah, kecuali dia punya kekuatan kelembutan yang luar biasa. Nah, dia sendiri pun memotivasi orang lain, ya tentu juga dia memotivasi dirinya. Sebagaimana kita sampai memotivasi orang lain, kita motivasi pada diri kita sebetulnya. Lebih banyak, lebih dahulu, gitu kan. Kemudian juga orang lain menceritakan bagaimana lembutnya Muawiyah, santunnya Muawiyah, terkenal memang di masa khalifahnya, sebenarnya telah kita kisahkan sebelumnya, ketika setelah perdamaian antara Hasan dengan Muawiyah, ya, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ya, dia sering mengirimkan kiriman bantuan untuk Hasan dan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian kekhalifahannya, insyaAllah nanti akan kita lanjutkan tentang khalifahnya pada pengangkatan khalifahnya pada kajian yang akan datang. Kita sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kepribadian beliau. Ya, sebetulnya banyak. Saya memang meringkas saja sebagian-sebagian dari kepribadian beliau. Ya, keutamaan-keutamaan beliau banyak sekali di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. InsyaAllah di kali yang lain kita akan bahas. Demikian untuk materi pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan pada al-akh yang memandu kita di studio Challenge. Baik Ustaz, barakallahu fiq wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian pembahasan yang begitu bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan kali ini. Berikutnya, kami mengundang Khatul Islam yang ingin bertanya, silakan ditunggu di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan, halo. Belum tersambungkan, kami akan baca dari pesan singkat dari saudara kita Abdullah yang bertanya, Ustaz, benarkah Muawiyah tidak mau melantik Sayyidina Ali sebelum Sayyidina Ali mengkisos pembunuh Khalifah Utsman bin Affan? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Baik, ini hal ini bahasan kita sudah berkali kita bahas dan tadi juga kita juga tersinggung dan juga pada pembahasan waktu perselisihan antara Ali dan Muawiyah sudah kita bahas juga. Jadi bukan melantik, maksudnya membaiat ya. Kalau di masa itu adalah membaiat khalifah. Jadi dia belum membaiat Ali, menunda, bukan tidak mau. Ya, menunda sampai adanya eksekusi bagi para pembunuh Utsman. Itu saja sebetulnya sebab perselisihan mereka. Sebenarnya tadi sudah kita sebutkan ketika Abu Darda dan Abu Umamah bertanya kepada Muawiyah sendiri, kenapa engkau melakukan sebuah gerakan begini terhadap Ali, yaitu pemusuhan adanya perselisihan antara engkau dengan Ali. Bukankah Ali lebih dahulu masuk Islam dari engkau dan ayahmu sendiri? Ya, bukankah Ali lebih dekat hubungan kerabat dengan Rasulullah pada engkau dan ayahmu sendiri? Muawiyah tidak membantah hal itu. Dia katakan, sampaikan kepada Ali, saya meminta agar Ali bin Abi Thalib memberikan hukuman menangkap, mempersekusi orang-orang yang telah melakukan pembunuhan kepada Utsman bin Affan. Itu saja, sampaikan kepada dia, kata Ali bin Abi Thalib, kata Muawiyah kepada dua orang sahabat Nabi SAW tadi, yaitu Abu Umamah dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan bacakan dari pesan singkat dari Bapak Heri di Kampung Timur Merauke yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Pada perang Hunain atau yang lain beberapa kali kaum muslimin kalah karena tidak taat dan sombong. Apakah kaum musyrikin yang menang dalam perang itu berarti mereka orang-orang yang lagi taat atau bagaimana? Mohon petunjuknya Ustaz, silakan. Baik, bukan begitu cara memahaminya. Bukan berarti orang musyrikin taat. Ini dia musyrik, bagaimana taatnya dia? Enggak bisa dikatakan taat, dia musyrik, duraka. Tapi Allah belum memberikan kemenangan kepada kaum muslimin sebagai ujian kepada mereka. Tapi kalau perang Hunain di awalnya kalah. Awal-awal memang, setelah itu kan kaum muslimin perang, melanjutkan peperangan setelah kaum muslimin mendapatkan posisi yang setelah mereka lari dari menyelamatkan diri menjadi posisi yang benar, kemudian mereka kembali mengalahkan pasukan Hunain itu. Nah, itu yang Allah kisahkan dalam surah Anfal, wa ma ra'aita idz ra'aita walakinallahu ra'a. Tidaklah engkau melemparkan pasir, tidaklah engkau yang menyampaikan lempar itu pasir itu ke muka orang-orang musyrikin ketika engkau melemparkan pasir itu, tapi Allah lah yang menyampaikan pasir itu mengenai mata-mata kaum musyrikin. Maka saat perang Hunain itu memang di awalnya memang kaum muslimin mengalami kocar-kacir karena memang posisi mereka saat itu juga taktik mereka itu suatu juga terkecoh, mereka tertipu ya, karena diundur ke posisi yang lebih lemah oleh orang musyrikin itu. Nah, kemudian setelah itu setelah kaum muslimin mengambil posisi yang lebih bagus lagi, menyelamatkan diri dari kejaran orang kafir Hunain waktu itu, musyrikin, mereka kembali menang. Kalau perang Uhud, ya memang kekalahan dan itu jelas teguran. Bukan berarti saat itu kaum musyrikin taat kepada Allah, enggak. Karena kata Umar bin Khattab, kalau kalian sudah berhadapan dengan musuh kalian dan kalian sama-sama durhaka sama Allah, sebenarnya Umar bin Khattab ketika mirim pasukan kepada Azerbaijan, hati-hati ketika kalian berjihad dengan Allah, jangan sampai kalian melakukan kedurhakaan kepada Allah. Kenapa? Kalau kalian durhaka kepada Allah, sama kalian dengan musuh kalian sama-sama durhaka. Maka kalau sudah sama-sama itu, nah tidak ada berhadapan kecuali kekuatan, kata Umar bin Khattab. Kalau isi kekuatan angkatan perang, mungkin kalian bisa kalah karena mungkin musuh kalian lebih banyak jumlahnya dan alat mereka mungkin lebih, alat-alat tempur mereka lebih canggih dan segala macamnya. Nah, karena kita ditolong ada menangnya kaum muslim itu dengan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah itu hanya diraih dengan itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam beberapa ayat Allah sebutkan in tansurullah yansurukum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian betul-betul ya, mau taat kepada Allah, Allah akan menolong kalian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, mohon dijelaskan apakah Hindun, ibu dari sahabat Muawiyah, sama dengan Hindun yang menyuruh seorang budak untuk membunuh Hamzah saat perang Uhud terjadi? Mohon penjelasannya. Walau alam, seingat saya yang sampai hari ini iya ya, sama Hindun itu. Ya, Hindun itu karena memang dia ingin membalas dendam terhadap keluarganya yang meninggal. Kita tahu tadi dia baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Jadi waktu perang Uhud itu belum masuk Islam Hindun itu. Dan dia memang menawarkan kepada Wahsy, ya budaknya Wahsy namanya, untuk membunuh Hamzah. Ya, itu yang saya ingat. Jadi memang dia memerintahkan karena keluarganya banyak terbunuh waktu perang, kerabatnya banyak terbunuh waktu perang Uhud. Jadi sama Hindun yang ada di yang memotivasi menyuruh Wahsy itu untuk membunuh Hamzah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya setelah kita membacakan dari pesan singkat, kami mempersilahkan untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon, kami tunggu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Ini dengan Torik di Kalimantan, Ustaz. Baik, silakan Pak Torik. Ya, ini mohon maaf Ustaz, pertanyaannya di luar materi ini karena biasanya susah sekali masuknya Ustaz. Ya, misalnya gini, di kampung saya ini kan banyak sekali orang-orang yang membuat sarang walet gitu Pak Ustaz. Itu hukumnya boleh apa enggak itu? Kita mengambil hasilnya dari itu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Salam, pertanyaan kita dari Bapak dari Kalimantan. Terima kasih. Enggak masalah bertanak burung walet kemudian mengambil hasil itu. Boleh, halal. Ya, halal. Burung walet itu halal. Yang tidak ada yang kena, dia halal dimakan. Maka sesuatu dari harta kotorannya itu tidak najis, tidak membatalkan wudu. Ya. Maka tidak bermasalah. Ya, maksudnya bertanak walet, ya sama seperti bertanak unggas-unggas yang lainnya, tidak bermasalah. Wallahu alam, cuman pertanyaan yang saya paham begitu. Kecuali ada hal-hal yang mungkin lebih detail saya kurang paham. Kalau secara umum tidak ada masalah dari burung walet itu. Apakah yang penting tentu yang seperti pula yang terjadi kasus-kasus burung walet, umpamanya pencurian-pencurian yang itu jelas. Yang maksudnya dengan kalau hanya sekedar berternak atau bekerja di tempat orang itu tidak masalah. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan kembali kami mengingatkan Anda yang ingin bertanya langsung, mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan dan pembahasan kita. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Saya Anton dari Jakarta Ustaz. Silakan Anton, pertanyaannya. Maaf, saya mau tanya itu, sekarang banyak beredar buku terjemahan tentang biografi Muawiyah, karangan Muhammad Ali As-Salawi. Bolehkah saya membacanya, Ustaz? Membelinya, membacanya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik, insyaallah kalau saya ingat Anda orang Muhammad As-Salawi enggak masalah ya. Tentang biografi Muawiyah. Tapi kan mungkin bisa kita lihat secara umum dari indeks isinya atau DPHRIS-nya ya, di pembahasannya di indeks isinya, lihat apa saja yang dibahas. Kalau dia di situ tidak ada menjelek-jelekkan semacam, berarti bukunya bagus ya. Tapi saya ingat saya pengarang itu pernah saya dengar dan dia punya buku tentang Muawiyah. Insyaallah tidak masalah ya, karena saya pernah lihat buku dengan judul dan pengarang yang sama kalau enggak salah itu, dengan As-Salabi itu. Dia punya buku yang juga bicara tentang Ali bin Abi Thalib. Kalau nggak salah beberapa biografi sahabat ya. Apa dia fokuskan itu biografi sahabat yang masyhur, kalau nggak salah dia punya tulisan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami undang kembali, silahkan, masih kami tunggu pertanyaan Anda di line telepon. Silahkan, kami tunggu di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo, silahkan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana? Ini saya dari Aceh, Ustaz. Silakan. Ya, saya mau nanya, pertama, apakah boleh kita membenci orang Islam yang tidak mau beribadah dan tidak mau mendengar nasihat kita, walaupun dia termasuk saudara kita sendiri? Habis itu, Ustaz, berapa anak Rasulullah? Karena saya memang belum pernah dengar jelas berapa sih sebenarnya anak Rasulullah itu, Ustaz. Baik, baik. Ya, itu aja Ustaz yang saya tanyakan. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Taib, membenci ahlul maksiat, membenci ahlul bid'ah itu biqadri, ya, tapi tidak membenci secara mutlak. Kebencian mutlak itu hanya kepada orang di luar Islam. Tapi dia masih muslim, tetap ada bagian dari rasa walak kita, dan kita berwarak, kita berlepas dari perbuatan-perbuatan, kita membenci perbuatan-perbuatannya yang menyalahi aturan Allah. Sama ya. Maka di dalam diri seorang muslim itu ada nilai-nilai imannya dan juga ada nilai-nilai maksiatnya, kemungkarannya. Maka kita membencinya sekadar nilai maksiatnya, ya, dan mencintainya sekadar nilai keimanannya, ketaatannya kepada Allah. Semakin tinggi ketaatan orang kepada Allah, maka cinta kita, keloyalitasan kepada dia semakin tinggi. Nah, begitu dijelaskan para ulama kita dalam bab wala al-wara. Tetapi tidak boleh membenci secara mutlak, ya, karena itu tidak boleh kepada muslim. Muslim jika dia sakit masih berhak untuk kita kunjungi. Ya, itu maksudnya hak-hak seorang muslim masih kita tunaikan. Ya, kalau dia sebagai seorang kerabat kita, tetap kita memberi nasihat, kita tegur, ya. Membenci dalam artian kita tidak senang dengan perbuatannya, boleh, tapi dia tetap aja kita berusaha untuk mendekati, menasihati dan seterusnya. Apalagi dia kerabat kita. Ya, menasihati dia, mendekati dia, ya, tidak bosan-bosannya kita, ya. Kita terangkan, saya tidak suka kamu tidak sholat, ini ya sebutkan saja, saya tidak senang seperti itu. Ya. Tentu dengan bahasa-bahasa yang baik. Apalagi kalau kerabat ataupun orang tua sendiri, supaya orang tua sendiri aja kalau dia kafir, malah wajib kita juga masih berbuat baik kepada dia. Sebenarnya Allah sebutkan surah Luqman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilm fala tuti'huma wa sahhimhu fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, jangan taati, ya, tetapi juga keduanya tetap kalian gauli dengan baik, pergauli apa namanya dengan adab yang baik. Nah, demikian kerabat kita. Dan boleh saja kita sesekali menegur atau tidak menegurnya dengan istilah hajar, menjauhkannya, seperti dilakukan oleh Ibnu Umar kepada anaknya. Ya, kepada anaknya. Dia jauhi dan dia tidak tegur, ya. Tapi dilihat apakah orang ini kalau dijauhi tidak ditegur, dia itu semakin jauh dari agama atau mungkin hal itu dapat mempengaruhinya. Itu perlu ditimbang masalah dan mafsadanya. Adapun mengenai anak Rasulullah SAW yang saya ingat itu ada Zainab tadi, ada Ruqayyah, Ummu Kalsum, istri kedua ini menjadi ini istri Utsman setelah meninggal salah seorang mereka, kemudian nikahi lagi setelah Ruqayyah meninggal, kemudian beliau menikahi Ummu Kalsum, kemudian Fatimah, ya, itu perempuan empat orang, yang laki semuanya meninggal, ada Ibrahim, ada lagi namanya apa, Qasim, ya, atau Abdullah dengan Abu Tahir, ini kalian dengan Tahir. Beliau anak beliau semuanya dari Khadijah, kalau satu orang yang dari Maria Kiptiyah, yaitu budak yang dihadiahkan oleh seorang Balqis kepada Rasulullah SAW. lahir anak beliau Ibrahim, tapi semua anak laki-laki beliau meninggal. Ya, anak laki-laki beliau 2 atau 3, ya. Dia anak perempuan beliau ada 4. Itu yang saya tahu, ya. Wallahu a'lam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi Anda yang telah bertanya baik dari pesan singkat maupun via telepon. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di perjumpaan ini, Ustaz. Mohon diberikan ikhtitam. Silakan. Terima kasih banyak kepada para ikhwan akhwat yang telah bergabung pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu dan segala usaha antum, selalu menjaga antum di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa terima kasih banyak kepada semua kru, baik yang di Celensi maupun di studio mini Studio Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada antum semua, memberkahi umur dan juga harta dan keluarga antum. Wallahu a'lam bishawab. Dan mohon maaf jika ada dalam penyampaian-penyampaian tadi hal-hal yang kurang berkenan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.